Apakah hukum seorang yang berkelulusan Mesir tidak setuju wasiat arwah ayah yang dibuat melalui peguang, sedangkan dia lebih tahu hukum agama, namun 2/3 beradik-beradik yang lain setuju dengan wasiat tersebut? Baik, bila ayah berwasiat, contohnya wasiat itu apa? Kalau ayah mati, faham? Tanah ayah hok dibaluk ni nak buat surialah, contoh. Tanah ayah dia banyak, faham? Nah, maka bila mati wajib kena buat surat, sekalipun waris tidak setuju. Kerana itu hak si mati, bukan hak waris. Hak waris hanyalah harta yang lebih daripada wasiat yang lebih daripada 2/3. Faham tak ni? Contoh tanah ada sekeping, itulah harta yang dia tinggal. Faham? Ayah hanya ada sekeping tu tanah, pitih ada kepeng. Nak? Harta lain tak ada sekeping. Ada sekeping tanah saja. Nyegi wasiat serawak surah, maka perlukan kepada persetujuan waris. Waris tak setuju, tak jadi. Pada hak tu lebih daripada 1/3. Faham tak? Tapi kalau ayah tu ada harta lain, hak dia wasiat ni tidak lebih daripada 1/3, maka anak yang tak setuju pun pokoknya wajib ditunaikan wasiat tersebut. Faham? Balik Mesir ke, balik Penek Mareh ke, tak boleh halang dah.